Muttafaq alaih. Antum tasaik hadiah. Dapat hadiah khud fi baiti insyaallah. Ba'da salat ya. Ba'da salat tak sahik hadiah. Mumtazah insyaallah. Man, gelap. Oh, duduk. Sudah di ada yang hafal. Duduk boleh duduk. Capek. Ada lagi? Yang hafal dapat hadiah lagi. Almas? Oh, saya kira. Tidak ada. Sujak. Ayu sujak. Yang hafal dapat hadiah. Ya Hammam. Masya Allah. Baik. Masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan syarah hadis ini. Kemarin disebutkan bahwa Israel adalah, siapakah Israel? Nabi Ishak. Israel itu ialah Nabi Ishak. Ishak itu putranya siapa? Abdurrahman, Abdullah. Ishak itu putranya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Lalu disebutkan bahwa Ismail saudaranya Ishak, dan mereka termasuk orang Arab, dan telah datang khabar tentang Bani Israel. Ada tiga macam khabar berita tentang Bani Israel kalau disimpulkan. Yang pertama, maja'a fil Quran, apa yang datang dalam Al-Quran. Yang kedua, maja'a fis sahihi sunnah, yang datang di dalam kitab atau dalam sahih as-sunnah. Maksudnya sahih as-sunnah, yakni hadisnya sahih. Seperti kisah ini. Yang ketiga, maja'an akhbarihim wa'an ulama'ihim. Kisah Bani Israel yang datang dari ulama akhbar, dari berita-berita mereka dan ulama mereka. Nah, ini tidak semuanya sahih. Tidak semuanya sahih. Ya. Wa ammal awwal wa tsani fala syakka fi annahu haq. Kalau kisah Bani Israel yang pertama dan yang kedua itu benar. Benar adanya. Artinya tidak diragukan, kita membenarkannya. Wala syakka fi qabulih, dan tidak diragukan pula di dalam menerimanya. Contoh dalam kisah Al-Baqarah 246, yakni ketika Bani Israel meminta seorang raja, maka dikirimkan kepada mereka raja yang bernama siapa? Haris? Hah? Allah musta'an. Siapa namanya? Ketika Bani Israel minta kepada Yusha ibn Nun, seorang raja yang memimpin, siapa namanya? Siapa nama rajanya? Allah Subhanahu. Siapa nama rajanya? Yahya. Talut. Analakha ya. Yani Talut. Ya, kisahnya sudah disebutkan dalam Al-Baqarah. Wa minas sunnah. Adapun yang datang dalam hadis yang sahih, mislu hadzal hadis, seperti hadis ini. Rawahu Abu Hurairah anin Nabi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, wa amma ma rawa an ahbarihim wa an ulama'ihim. Adapun kisah Bani Israel yang diriwayatkan dari berita-berita mereka atau ulama-ulama mereka, Fa innahu yang qasimu ila salasati aqsam, itu dibagi tiga macam. Al awwalu, yang pertama, ma syahidas syar'u bi butlanihi, apa yang disaksikan oleh syariat tentang batilnya. Fa hadza batilun, maka ini kisah yang batil, yajibu raddahu, ini wajib ditolak. Yajibu radduhu, dan ini wajib ditolak. Wa hadza yaqa' katsiran fi man nuqila min isra'iliyat, dan ini kisah yang batil ini banyak dinukil, diambil dari kisah Isra'iliyat fi tafsiril Qur'an. Biasanya dicantumkan di dalam tafsir Al-Qur'an. Ya. Oleh sebagian ahli mufassir. Seperti Ibnu Katsir rahimahullah, kadang beliau mencantumkan dalam tafsirnya, di dalam beberapa ayat, kisah-kisah Isra'iliyat. Maka ini perlu diteliti kebenarannya. Dan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair juga kadang membawakan kisah-kisah Isra'iliyat. Yang ini juga perlu diteliti. Karena kadang riwayatnya lemah. Kadang riwayatnya apa? Lemah. Iya. Seperti saya contohkan di dalam penjelasan Imam Zahabi dalam kitab Kabairnya. Beliau membawakan riwayat dari kalangan riwayat Israil. Waqad rawa annallaha ta'ala awha ila Musa. Sungguh diriwayatkan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. An marra bi bani Israil allayatlu min dzikri fa innahu adkur man dzakaroni. Bahwasanya tidaklah lewat kepada Bani Israel kecuali supaya dia membaca, mengingat kepada Allah. Ya, fa inni adkuru, karena aku Allah akan mengingat orang yang mengingatku. Ya. Wa anna dzikra iyyahum an al'anahum. Wa fi riwayatin, fa inni adkuru man dzakarani minhum bilaknah. Wa ja'ani nabi, dan juga dalam riwayat dari Nabi, la yakifu ahadukum fi mawqifi yuqtalu fi rajul dulman fa inna la'nah tanzil ala man hadara dzalik, dalam sebuah riwayat. Ya, tidaklah seorang berdiri di tempat terbunuhnya seorang dengan cara zalim. Ya, fa inna la'nah, maka laknat Allah turun di tempat tersebut. Man hadara dalik, bagi orang yang ikut hadir. Fa inal makana idza lam yadfa'u anhu. Ini riwayatnya, riwayat Tabrani. Tapi dilemahkan oleh para ulama karena ada Asad ibni Atha qala Asdari majhul. Sebagian ulama mengatakan karena di dalamnya ada seorang perawi yang dimajhulkan. Tidak dikenal. Sehingga diriwayatkan. Riwayat seperti ini lemah. Nah, kalau riwayatnya itu lemah, maka ini tidak diterima. Barakallahu fikum. Fa innahu yunqalu fi tafsil Qur'an katsiran minal akhbaril israiliyah allati yashhadu syar'u bi butlaniha. Kata Syekh, maka sesungguhnya telah disebutkan dalam tafsir Qur'an banyak dari ulama-ulama atau berita-berita israiliyat yang syariat itu menolak atas kebatilan cerita itu. Ya. Ya. Yang kedua, ma syahida syara'u bisidqihi. Jenis kisah Bani Israel yang syariat itu membenarkannya. Fa hadza yuqbalu. Nah, ini diterima. La li'annahu min akhbari Bani Israel. Bukan karena itu datang dari berita-berita Bani Israel. Walakin li'anna syara'a syahida bisidkihi wa annahu haq. Karena syariat itu mempersaksikan kebenarannya, sehingga itu berita yang benar. Jadi ini perlu dilihat. Seperti kisah kaum Bani Israel ketika mereka itu terjadi pembunuhan. Atau kisah Bani Israel ketika dilarang mencari ikan pada hari Sabtu. Ya, akhirnya mereka dirubah jadi monyet oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Ya. Kisah seperti ini, barakallahu fikum, Al-Quran menceritakannya. Al-Quran menceritakan hal tersebut. Maka kita membenarkan kisah tersebut. Baik. Wasalif, yang ketiga. Malam yakun fi syar'i tasdiquhu wa la takdzibuhu. Berita yang tidak disebutkan di dalam syariat kebenaran dan kedustaannya. Ya. Syariat itu tidak membicarakan benar atau salahnya berita tersebut. Fahada yatawakuf fihi, ini seorang diam, tawakuf, diam. Layusaddikun walayukadzibun. Tidak membenarkan, tidak menolak berita tersebut. Tidak membenarkan dan tidak menolak berita tersebut. Tidak apa, Mingdam? Tidak diapakan ya, Mingdam, berita tersebut? Haris? Tidak diapakan? Aina akluk? Dahaba akluka ila kharij. Baik, perhatikan di sini. Wa hadza yatawaqqaf fi, ini kita bersikap tawakuf. Artinya tawakuf, siap, berhenti. Tidak membenarkan, tidak mendustakan. Li'annana idza shadaqnahum faqad yakunu batila, sebab kalau kita membenarkan bisa jadi beritanya batil. Fa yakunu qad shadaqnahum babi batilin. Sehingga kalau kita membenarkan barang batil, berarti kita membenarkan kebatilan. Wa in kadzabnahum, tapi kalau kita mendustakan, kan kita juga tidak tahu. Al-Qur'an juga tidak menyebutkan, riwayat hadis yang sahih juga tidak menceritakan. Faqad yakunu haqqo, bisa jadi beritanya benar. Ya. Seperti kisahnya, itu kisah dari Bani Israiliyat atau kisah banyak orang. Katanya ketika Adam, kisah Nabi Adam ya, dalam kitab mereka Israiliyat, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisahnya Nabi Lut, ya. Tapi kadang mereka menambah-nambah beritanya, kisahnya, ya. Dan kita tidak boleh membenarkan berita tersebut, ya. Karena kita tidak tahu kebenarannya atau kedustaannya. Kalau kita mendustakan berarti padahal itu bisa jadi benar. Faqad kadzabnahum bihaq. Walihada natawakufihi. Oleh karena itu kita tawakuf, diam. Tidak bersikap. Wala haraj minatahdithihi. Tapi tidak ada dosa membicarakan hal tersebut. Fima yanfa'ufi tarhib au tarhib. Dalam hal diambil manfaatnya dari sisi tarhib dan tarhib. Jadi untuk supaya orang semakin takut. Seperti tadi, kisah Nabi Musa diberi wahyu. Apa diantara wahyunya? Agar menjauh dari tempat yang di situ ada terjadi pembunuhan. Siapa yang hadir di tempat tersebut akan terkena laknat. Riwayat ini dilemahkan. Atau sebagai dorongan supaya orang itu semakin bersemangat dalam ibadah. Ya. Iya. Baik. Jadi inilah diantara penjelasan Syekh tentang sikap seorang di dalam mensikapi kisah-kisah Israiliyat. Terkhusus kisah-kisah Israiliyat yang terambil dari ulama-ulama mereka. Kadang mereka memasukkan berita-berita yang batil. Karena ulama-ulama mereka dikenal dengan membuat palsu beritanya. Seperti ketika orang meyakini bahwa Nabi Isa itu anaknya Allah. Siapa yang memasukkan kisah seperti ini? Ya, bahkan di dalam kisah Israiliyat kata mereka bahwa orang Nasoro ketika mereka nanti di akhirat mereka akan mendapatkan tebusan dosa, ya, dari bapak mereka atau dari anak mereka yang dianggap anak oleh mereka itu Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka meminta syafaat kepada Nabi Isa sekarang. Dan bertawasul dengan Isa alaihissalam. Ini semuanya ayuhan nas adalah karena kebohongan yang ada di tengah mereka. Sehingga kita harus berhati-hati ketika membaca kisah-kisah Israiliyat. Biasanya dimasukkan oleh para ulama-ulama yang mereka tidak memisahkan hadis sahih dan dhaif. Contohnya kitab Duratun Nasihin. Kadang di situ dikisahkan kisah-kisah Israiliyat untuk memberi semangat. Yang kita perlu berhati-hati kebenaran berita tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.